Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-hurriyata wahdah walladzi shadaqa wa'adah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazama al-ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amma ba'du. Sa'adatal muhtaramin ulama anal amilin, wonten ngarsanipun para alim, para bapak kiai, para ibu nyai, masyayikh, asatid, para sesepuh, bini sepuh, aji sepuh, kasepuhan ingkang tuhu kinabekten, ingkang winantu ing pahormatan, lan ingkang wajib kita ta'zimi sesarengan, para pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya, Bapak Camat bersama jajaran Muspika, Bapak Kapolsek dan para anggota, Bapak Dandramil dan para anggota yang saya hormati, Bapak Kepala Desa, para perangkat desa, ketua dan anggota lembaga-lembaga desa, berikut tokoh-tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda yang saya hormati, rekan-rekan panitia, sahabat-sahabat banser, konco-konco santri ingkang kula tresnani, hadirin hadirat, muslimin muslimat, para bapak, para ibu, para sederek, dulur-dulur kula sedaya jamaah, pripun kabare, sehat? Alhamdulillah. Sehat itu penting, sehat itu mahal, sehat itu sangat berharga. Sehingga sehat itu sesuatu yang harus kita minta, kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam bentuk doa, dan kita upayakan secara maksimal dalam bentuk ikhtiar. Kados pesenipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salul afiyah ba'dal yaqin. Kalian semua mintalah sehat setelah kalian punya iman. Kita diperintah nyuwun sehat sak badane nggadai iman. Nyapo kok ngoten? Karena sekuat apapun iman seseorang, sehebat apapun iman seseorang, kalau dia nggak sehat maka ibadahnya nggak bisa sempurna. Betul? Imane kuat, imane hebat, neng ora sehat, ngrik-ngriken, sakit-sakiten, gemboten sakit, tindak haji awang gering. Imane hebat, imane kuat, neng boten sehat, gemboten sakit, zakat ora iso nyambut gawe, randi duit, randi penghasilan, opo sing arep dizakati. Imane hebat, imane kuat, neng ora sehat, sholat tahajud gemboten sakit sempurna. Maka sehat itu dibutuhkan dalam seluruh aspek kehidupan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu bapak, saudaraku jamaah sekalian rahimakumullah, sehat itu meliputi lima hal: fisik, psikologis, sosial, kultural, dan spiritual. Understand? Orang ngerti ya wis sing kompak nyaut yes, urusane ben cepet iki wis wengi. Tak baleni meneh nyauto yes sing kompak, oke? Okay? Sehat itu meliputi lima hal: fisik, psikologis, sosial, kultural, dan spiritual. Understand? Lah ngono ben ketok bodhomu. Kenapa orang itu sakit? Ya, karena lima hal ini enggak balance, lima hal ini enggak seimbang. Yang paling sering dilupakan orang itu soal spiritual. Padahal niki faktor terpenting penunjang kesehatan. Lek fisik, psikis, sosial, kultural niki diopeni, digatekke. Ning spiritual sing paling penting isen-isene ati. Niki sering mboten digatekke. Padahal niki faktor terpenting. Mila selama jenengan sregep ngibadahe, rutin salate, sregep zikire, sregep ngajine, terisi spirituale, tercukupi kebutuhan manah lan batine, dijamin jenengan boten sakit-sakiten, dijamin jenengan sehat walafiat, alhamdulillah. Niki paling penting, maka malam ini sungguh luar biasa, spektakuler. Saya melihat aura-aura surgawi. Tiang sakit nopo mawon Bapak Ibu, selagine atine mboten ditambani riyen, selagine atine mboten diwaraske riyen, niku penyakite mboten saged waras. Tak baleni, tak baleni. Tiang sakit nopo mawon, selama hatinya enggak diobati dulu, selagine atine mboten ditambani riyen, mboten saged waras. Karena ternyata 80% penyakit itu sumbernya dari hati. Yang dari makanan itu cuma 20%. Kulo ngertos, soale kulo dikandani wong. Lah kulo gadah kanca dadi dokter, lah dokter kuwi dudu gendruwo. Wong kek niki wau dibisiki setikes nyuwun didongake mugi-mugi berkah. Mula kula singgung ten awal soal kesehatan. Kula wangsuli 80% penyakit niku sumberi saking ati. Sing saking daharan niku mung 20%. Maka saya termasuk orang yang tidak setuju yen wonten tiang sakit terus mangane dibatesi, diparingi pantangan, gantuk mangan ki, gantuk mangan kae, gantuk dahar niki, gantuk dahar niko. Kula mboten setuju, mang pikir to. Wis gering mangane dibatesi pisan. Asli mboten napa-napa, mboten enten pantangan gantuk mangan ngene, gantuk mangan ngono. Mboten napa-napa, sing gantuk ku nek kakean. Yang enggak boleh itu kalau berlebihan. Cobi, kula jenengan yen purun damel resepe Kanjeng Nabi masalah departemen perbadokan niki. Dijamin sehat walafiat dan dijamin nikmat. Kanjeng Nabi niku mboten nate kok ngelarang tiang ojo mangan iki ojo mangan kae. Selama niku halalan thayyibah. Mboten enten dilarang dilarang mboten enten. Sing mboten angsal niku yen kakean. Resepe Kanjeng Nabi pripun? Jangan makan sebelum lapar, berhentilah makan sebelum kenyang. Ya ngerti. Baleni, baleni. Jangan makan sebelum lapar, berhentilah makan sebelum kenyang. Mesti nikmat, mesti sehat. Lha kula panjenengan mboten, belum lapar sudah makan, begitu makan kekenyangan. Mulane gampang gering. Ibu pun larang pun batesi, mboten napa-napa sing penting ora kokean. Kadang-kadang kula prihatin. Ada pasangan suami istri yang udah agak lanjut usianya pun radi sepuh ndugeni acara nikahan. Mantun ngoten prasmanan dahar sareng runtung-runtung. Iki sing kakung badhe mundut sate sak sujen wae ditampel karo sing wedok. Aja kuwi. Ora entuk mangan sate penyakitmu. Guanti arep nyiduk kikil ditampel meneh kikil ya ora oleh. Darah tinggi arep mangan kikil. Ganti ngale arep nyiduk soto ditampil meneh he apa kuwi apa kuwi ora oleh. Akhire sing lanang nesu mbuh bu mbuh ya aneh to iki biyen tesih nem mboten gadah duit ora iso tuku lha saiki ana mangan gratis ora oleh. Akhirnya si suami ini kena diabetes, kena darah tinggi, kena kolesterol, bukan karena sate, bukan karena kikil, bukan karena soto, tapi ya mergo anyel jengkel nesu karo bojone kuwi sing garane dadi penyakit. Mula bu pun dibatesi, apa maneh wis sepuh butuh gizi. Wong tuwa iki mangane mung kari sithik dibatesi. Mangan enak wae ya jarang-jarang. Mula wong Jawa ngarani gerang, segere gari arang-arang. Ngono sik dibatesi. Nikmate Gusti Allah niku disyukuri, termasuk nikmat kemerdekaan niki mangke. Anugerahe Gusti Allah niku disyukuri, carane nyukuri nggih diraoske. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka hidup ini soal rezeki, Bapak Ibu dulur, jangan hanya mencari tapi enggak sempat menikmati. Tak baleni, jangan hanya sibuk mencari sampai enggak sempat menikmati. Sibuk cari makan sampai enggak sempat makan sendiri. Wonten lho ngoten niku. Sibuk golek pangan nganti ora kober mangan dhewe. Bakul pecel saking larise lek ngladeni wong. Kelarisan, pecele laris ning awake ora kober sarapan, budalke nyang rumah sakit. Mula yang panjenengan pinaringan rezeki kathah duwite akeh dinikmati. Damel daftar haji, damel budal umroh, arep nggo apa to duwit akeh? Nggo nyusuh. Dinikmati duwit akeh. Daftar haji, budal umroh, ngono lho Pak. Urip sepisan ora duwe pengalaman luar negeri. Urip nang donya sepisan ora tau numpak pesawat. Papa. Rohmu meng ngubeng wae nyenggone selawung. Pak, urip sepisane ora tau ngerti pramugari. Rohmu bojomu sing jemburis-jemburis kuwi. Urip sepisane ora tau nginep nyang hotel. Ngisine no WC sing metingkring. Rampung kari grojok dipenek grojok-grojok-grojok. Penak. Arep dienggo apa? Kita jangan diperbudak oleh dunia. Banyak orang yang hanya sibuk mencari enggak sempat menikmati. Le nyambut gawe ora karoan, ora dirasake. Untuk duit tukokke sawah, untuk duit tukokke sawah, untuk duit tukokke sawah. Ya resik sawahe karo wonge. Malah diploro sawah pemanen untuk duit tukokke sapi, untuk duit tukokke sapi. Wong siji ngingu sapi 10, mang delok ganteng sapine karo wonge. Kula niku enggak ada kanca. Prinsipe ngoten. Selagine isih enom, wah pokoknya kerja keras, ngumpulke, mangke yen pun sepuh kari ngrasake hasile, di masa tua tinggal enaknya. Prinsipe ngoten, semangat kerjanya tinggi, etos kerjanya luar biasa. Berhasil ya mbake, dados tiyang sugih miliarder muda, pabrike 8. Mobil mewah 8. Omahe ku masyaallah, kaya omahe demit. Bojone aja tekok kowe. Bojone ku jan ayu. Banget wis to. Bojone ku ayu cara kene ngono ndi yo. Mangke sekedap kula padosane. Dap. Menengo kesempatanku yo mek ngene iki tok kok yo. Sik. Ora ono. Enggak level tau. Ijen ayu banget wong sugih. Tapi ternyata apa? Dia belum sempat menikmati hasilnya. Mati di usia muda. Umur 35 tahun mati, urung duwe anak. Mang bayangke, urung iso ngrasake hasile. Lah sing kula anyel iku apa to? Bojone sing wayu mau dirabi pembantune. Ya padha-padha ra ya pantesan aku to jane. Dadi dheweke kerja niku mengenake buruhe. Sobi. Maka sukses di dunia ini ukurannya adalah harta dan kedudukan, tapi bahagia itu ukurannya adalah hati. Tolong kata-kataku iki tulisen nang gone status Facebookmu. Yo nggih status Facebook yo sing genah ngono kuwi ora kaya kowe. Nggih status Facebook kok lagi galau. Kadang nggih status ya rindu bingit sama kamu. Dan nom-nom we kamu ngerasa enggak sih kalau aku sayang kamu? Bapak ngono kadang ya upload foto, ya jeh nom. Wong pipine wis mengkeret. Kayak masang foto actione. Aku ketok iku kudu ngerawuk. Tak baleni meneh. Sukses di dunia ini ukurannya adalah harta dan kedudukan, tapi bahagia itu ukurannya adalah hati. Banyak orang yang sukses, sugih, jabatannya dhuwur ning ora bahagia. Contoh, woi. Mobile pitu ning kena stroke. Ke mobil pitu sing numpaki supire kabeh dhewe ditumpake gledekan disurung no pinggire. Makane urip niki disyukuri. Kuncine sadari semua takdire Gusti. Hoi. Ora digateke aku ngomong. Kula jenengan mengkari sabar nrimo. Mula mau dan mereka nggak kula aturke. Ajal iki dike pedoman nenggone urip genah urip jenengan. Sabar narimo najan. Banter. Kabeh tinakdir saking pangeran, kabeh saking yuk selawat bareng ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi ni wantaroji atfatayaji ratal ya uhailal judi wa al-karami Allahumma sholli ala Muhammad. Pokoke iki nek dike pedoman urip tentrem, sabar narimo senajan banterono, sabar narimo senajan. Ibu-ibu sing sabar narimo senajan duwite bapak pas-pasan. Banterono ibu-ibu sabar narimo senajan penghasilane bapak. Ibu-ibu kudu sabar narimo senajan leh belanjani bapak. Ibu-ibu kudu sabar narimo senajan tenagane bapak. Bapak e yang ngono kudu sabar narimo senajan masakane ibu. Bapak e kudu sabar narimo senajan pelayanane ibu. Bapak kudu sabar narimo senajan deh ngladeni ibu. Bapak kudu sabar narimo senajan rupane ibu. Wong yang pinter syukur mesti makmur. Uripe tentrem. Nyapa wong iku uripe kok ora kepenak, gampang lara. Soale ora pinter syukur, dia mudah mengeluh. Gampang sambat, ono masalah sithik, wah aduh piye? Wah aduh piye? Wah aduh piye? Wah aduh piye? Wah aduh piye? Wah aduh. Wah aduh. Nanti subuh, waduh. Ya karena banyak mengeluh. Nah sekarang ini tambah aneh. Dikasih sedikit dia mengeluh, dikasih banyak dia selingkuh. Halo. Gantuk. Ingat bapak, tidak ada suami yang sukses tanpa dukungan dan doa dari istri. Betul bu? Lanang-lanang krungu kupingmu. Di balik suami yang hebat pasti ada istri yang kuat yang selalu mendoakannya. Rungokke. Tak baleni di balik suami yang sukses pasti ada istri yang selalu mendoakannya. Tapi di balik istri yang sukses pasti ada suami yang stres. Maka istri semakin sukses, suami semakin Ibu-ibu, sukseskan dirimu, streskan suamimu. Bapak, jangan lupa kalau ingin sukses, minta doa istri. Semakin istri mendoakan, suami akan semakin sukses. Maka suami kalau ingin lebih sukses, yang mendoakan harus tambah lagi. Nah, kalau yang mendoakan cuma satu, ya kurang sukses. Maka namanya istri itu bukan cuma satu. Kalau satu is one, kalau dua is two, kalau tiga istri, kalau empat is four. Cocok kae. Bu, ngapunten, riset dan penelitian terakhir membuktikan banyak suami yang mati muda gara-gara kokean dikrawus istrine. Maka sekarang banyak gasumu, gerakan suami males omong. Ya arep ngomong lagi mangap wis dimplok karo sing wedok. Lagi mangap emplok karo sing wedok. Bu. Jenengan mirengke mboten niki? Dan banyak ibu-ibu muda itu sekarang kena Parkinson. Keder. Yen umure swidak 70 keder niku wajar. Iki gek 30 80 taun wis keder. Nyapa? Egois, kabeh diurus. Suami diurus, anak diurus, keluarga diurus, penggawean diurus, duit diurus, sak tonggo tonggone diurus. Dan suami sekarang banyak yang masuk kelompok DKI di bawah kelek istri. Geseng nyambut gawe ngoyong golek duit di wong lanang. Entuk duit dibruk no kabeh nyang wong wedok. Nanti arep nyang warung, arep tuku rokok, arep tuku udut njaluk duit wong wedok. Wonten mboten wong lanang sing ngoten niku? Kuwi wong lanang goblok. Makanya ana istilah workshop. Workshop. Work itu kerja, shop itu belanja. Jadi yang work suami, yang shop istri. Yang kerja suami, yang belanja. Sing golek duit suami, sing ngentekke duit. Hoi. Padahal istri zaman sekarang itu banyak yang lebih mementingkan suami orang daripada suaminya sendiri. Bukti. Arep metu wae make up leh dandan ra cukup sak jam. Jilbab wis dadi dibucati meneng. Wedak lapis 7. Padahal udah pakai lulur, pakai mangir. Sek tambah lipstik, tambah blush on, tambah waisidu. Alis iki digawe koyo kenal potes sepeda motor. Pasang bulu mata palsu yang anti badai. Bulu mata ini bahasa Inggrisnya aidep. Yen meng dicepit, dijentetke, saiki ditempelke, tinggu kedep iki kaya kepiting mlaku ngene. Klambi paling apik, kek parfum iki rong botol disemprotke kabeh. Leh ngilu yo. Harus tampil secantik mungkin padahal mengharap ketemu Anwar Zahid. Ning yen ning omah karo bojone daster 10 dina ora salin. Dinggo dicentelke, dinggo meneh centelke, nggo centelke 10 dina, dikipatke wahing-wahing. Gek penitine 14. Uncer bokongi suwek rongkilan. Mula aja kaget. Bojomu luwe betah nyang warung timbang nyang omah. Nyapa ora kerasa nyang omah kok malah kerasa nyang warung. Edisi beda, pelayanan beda, servis beda. Nyang warung sik tas ndugi mawon pun disambut dengan senyum. Enjing Pak, monggo katuran pinara. Kowe tahu bojomu mbok sambut ngono kuwi. Teko e langsung digetak, kok ndi wae. Yamine lagi teko e klayapan. Lanang klutusan wae ora tau mikir omah. Orang ngerti bahwa anakmu wayahe pendaftaran sekolah iki daftar ulangi bayare ya oke. Geng ini nukoke seragam, nukoke sepatu, nukoke buku, nukoke tas urung pendaftare ku ya larang ngerti duit teko ndi. Gelangku kalungku tak dol ngono ku sampe ali-ali barang tak dol ngono ku aku ya ora tau dol duit sampean. Mesthi niki kewajibane sampean dadi wong lanang model kaya apa? Aku ya mono ya mene dadi wong wedok ngalah terus lho Pak sampean jeneng wong rumah tangga mesthi niki kudu musyawarah sing apik tanggung jawab sampean. Aku kurang ngalah piye? Lah sing lanang senden cagak karo duwe. Hoi. Hoi. Nyang warung iki lenggah tawani kok. Ngersakaken ngunjuk napa? Kopi napa teh? Tahu bojomu mbok tawani ngono. Ge njaluk kopi mawon langsung didamelke pun rantos nggih sak antawis. Leh damelke dengan senang hati, dengan senyum ngedheke yo ati seneng. Mula rasane kopi yo enak. Leh ngaturke yo alus. Monggo kopine pun unjuk. Kowe tahu nawani bojomu? Kadang kepeksa gaweke ya lambemu ya lincip. Kayak cangkem irung bathuk ngelumpuk dadi siji. Leh ngenake ya iki lho kopine glodak. Nggih warung rak mboten monggo penunjuk. Mangke ditunggoni, dilunggui jejer. Pripun parine sae napa mboten? Ngunjuk kopi dereng telas niku wis tawani melih, nambah napa mboten? Lah kowe bojomu ya kopi sepisan wae mbok getak kopak kopi kopak kopi. Ge ngombe urung tek ngono nanti entekke. Sik tobuk gari sak seruputan. Sak sik wis awan, telat nyang sawah engko. Nanti kokop. Padahal mohon maaf. Ibu, yo yo. Ora melu urun kok kaya cangkem kowe iki. Bu. Dilanjut mboten? Tolong dijawab, istri itu haknya orang tua atau haknya suami? Haknya suami. Karena waktu nikah pun diserahke kali tiang sepue ten garwane dan suami menerima dalam ijab kabul itu. Kabil tu nikaha. Warhamha wa'afiha wa'fu anha wa'akrim kok malah donga mayit rampun ditampi tuh qabil tu nikaha wa tazwija bil mahril makur berarti resmi menjadi haknya suami. Tapi kalau suami itu haknya istri atau haknya orang tua? Embora nyao tuh suami itu haknya istri atau haknya orang tua? Orang tua. Maka aturannya kalau suami harus lebih mementingkan dan mendahulukan orang tua daripada istrinya dalam kepentingan yang bersamaan. Tapi kalau istri harus lebih mementingkan dan mendahulukan suaminya daripada orang tuanya dalam hal yang bersamaan. Contoh, suami dipanggil istrinya sama dipanggil ibunya, waktune kok bareng. Iku dun dhisikke panggilane ibune timbang bojone. Neng ya pamit ten bojone, yen mboten pamit mesti nesu engko. Pamit sing apik, Yan. Orang sekarang tuh kalau manggil kan gitu. Biyen, Bu, Dek, biyen saiki ya, Yang. Kadang Beb. Kadang Hani. Sai. Sai. Sik ya. Aku tak nyang ibu, aku ditimbal ibu. Tak urusan karo ibu sik. Engko nek urusan karo ibu rampung, aku karo pian. Ora dipamiti ya nesu wong wedok. Sik, aku diceluk ibu lho, penting ibu karo kowe. Penting ibu, mesti ngamuk. Ya kono mbokmu kono. Apa-apa mbokmu kono. Kono usungi kabeh gone mbokmu kono. Ya ana sarungmu barang nanti gawa kono gone mbokmu. Bantal-bantalmu kemul-kemulmu nang kelon karo mbokmu kono. Ya pamit. Tapi kalau suami dipanggil istri. Kalau istri dipanggil suami sama dipanggil bapaknya, waktune kok bareng kudu mentingno. Suami ning ya pamit yang bapak. Bapak nyuwun pangapunten, Bapak nggih, kula tesih pun timbali ayahe Rendi. Mangke yen pun rampung kali ayahe Rendi, kula ten jenengan. Ngono. Bu. Bu. Istri yang solehah menyadari dan memberi peluang kepada suami untuk berbakti kepada orang tuanya. Karena zaman akhir ini banyak istri yang tidak menyadari itu dan tidak rela kalau suaminya berbakti kepada orang tuanya, tidak rela kalau dikalahkan kepentingannya sama orang tuanya. Padahal tanda-tanda istri solehah, calon penghuni surga dan calon ratu bidadari surga itu memberi kesempatan kepada suaminya untuk berbakti kepada orang tuanya. Istri manggil suami, ibu suami memanggil suami, istri ngalah dan rela kalau suaminya lebih mementingkan ibunya. Ikhlas bu nggih? Kok gak semangat ya? Misalnya jenengan nimbali garwane, terus ibu marotua nggih nimbali, jenengan dikalahke, luweh mentingke ibu marotua jenengan. Ikhlas mboten? Insyaallah swarga bu. Umpama bojone jenengan kuwi nduwe dhuwit 10 juta jenengan diparingi petang juta, sing 6 juta diparingke ibune. Ikhlas mboten? Bu. Bu. Bojone sampean lho nduwe dhuwit 10 juta. Sampean diparingi petang juta lah, ibu maratua diparingi 6 juta. Ikhlas mboten? Ya angel mlebu swarga. Wong wadon sing apik ya ikhlas nyadari penting ibu maratua. Malah bojone sering dielingke. Ya, aku mangkei duit semene ku ibu sampean paringi pira? Ya kudu luwe akeh ibu. Pak, aku sampean belanjani semene akeh ibu sampean paringi apa ora? Nek ibu ora sampean paringi aku mau nampani duit iki. Sampean nukoke klambi aku gelem nganggo, tapi ya ibu sampean tumbaske sing regane luwe larang. Aku gelem nganggo gelang sing sampean tukokke iki yen ibu sampean tukokke. Penting ibu, Pak, karo aku. Sing ramut sampean ibu, sing nyewoki sampean ibu kecili aku ora tau nyewoki sampean. Sing gembol sampean ya ibu, penting ibu. Aku ketemu sampean ku sampean wis gedhe, sampean wis siap pakai. Penting ke ibu. Mungkin aku sampean paringi duit sejuta ngene iki ibu kudu 2 juta. Bapak jenengan lek ndek bojo model ngono ku Pak, itulah istri yang mendampingi jenengan dunia sampai surga. Kula pesen Pak, wong wadon ngono ku ramuten sing apik. Janji urung mati aja dikubur dhisik Pak nggih. Hoi. Hoi. Nomor kali. Nyapo yo. Nyapi nggih nggih. Ujuku lho ora tau meksa-meksa ngene. Amane senengane meksa-meksa wae. Nyapo wong kok uripe susah, uripe ora kepenak. Sebab galau. Sekarang musimnya musim galau. Kenapa orang itu galau? Karena dia melupakan Allah, maka dia pun dilupakan oleh Allah. Soale dheweke lali karo Gusti Allah, mula ya dilalekke karo Gusti Allah. Fadzkuruni alkurkum washkuruni wala takfurun. Gusti Allah dawuh, berzikirlah kalian kepadaku, aku akan menzikirimu. Ingatlah kalian kepadaku, aku akan ingat kamu. Dan bersyukurlah atas nikmat-nikmatku, jangan kalian mengkufurinya. Kalau kalian ingat aku, kata Allah, aku juga ingat kamu. Kalau kamu sering ingat aku juga sering ingat kamu. Kalau kamu terus ingat aku juga terus ingat kamu. Kalau kamu selalu ingat aku juga selalu ingat kamu. Kalau kamu jarang ingat aku juga jarang ingat kamu. Kalau kamu sedikit ingatnya ke aku juga sedikit ingatnya ke kamu. Kalau kamu gak pernah ingat aku gak ngurus raimu. Ngapunten kula yen ngomongnya kasar ke Anwar Zahid ngeten iki. Ana sing ngelok ke ceramah kok kasar. Sampeyan yang pengen halus nggih ngundang kiai bangsa halus kono. Bagi saya kasar enggak masalah, yang penting kan laris. Oke wong saiki ngaji dijak alus-alusan ya. Ngaji serius metenteng sing teko ya wong sing temen-temen kopian-kopian ya begecil-begecil ngene iki apa gelem teko. Halo, Bro. Orang itu asal selalu ingat Allah, pasti akan selalu diingat sama Allah, tentrem uripe mesti bahagia. Tapi yang ngelalek ke Gusti Allah, dilalek ke karo Gusti Allah, mesti susah uripe. Mula majelis dalu niki luar biasa. Subhanallah, aura zikir, aura ngaji, jenengan selalu diingat Allah, dirahmati Gusti. Makanya dijak solawatan barang ini ki sebenarnya apa tujuannya? Ya agar bu, jenengan dijak solawatan barangku biar untuk syafaate Kanjeng Nabi dan bibirmu akan menjadi indah, tergerak, bibirmu menjadi basah dengan solawat. Bibirmu itu tidak lagi kau gunakan untuk mencelatu suamimu yang telah bekerja keras demi untuk mengetengi dirimu. Timbang bonge nyelatu bojo ngrawus bojo gawien selawatan. Bu. Terus nyapa wong niku kok uripe susah? Sebab kokean cicilan. Ibu niku wis nyicil rantang ya, nyicil piring, nyicil kulkas. Mulane penggaweane pecicilan. Wong niku yen pinter syukur, mangke yang muncul ngapunten hormon kebahagiaan. Lho nggih diaturi tiyang lho ngeten niki. Niku ngene ten otak kanan, senyum, sedekah, membahagiakan orang, ngaji, zikir, sholawat. Niku otak kanan. Tapi sing sering muncul niku otak sebelah kiri, nesu, anyel, ora cocok, drengki, musuhan, utang, otak kiri. Ngene mang titeni, apa nono wong mlakune kok sering merengi wae akeh utange kuwi. Wis ora kena dibantah kuwi. Bu. Bu. Jalani hidup ini dengan bahagia. Nyapa to urip sepisan disusah-susah. Wong niku yang sakit ngoten, hidup adanya cuma dua. Lek umume wong urip kuwi ana enak ana ora enak. Nggih to? Nek kula mboten urip ya pancen loro, ning ora kok enak karo ora enak. Nek kula urip ming loro, enak karo enak banget. Urip ya ana seneng ana susah, kuwi wong-wong kuwi nek kula mboten urip ya ana seneng karo ana seneng banget. Nyapa urip pisan disusah-susah. Hadapi hidup ini dengan senyum. The power of smile. The power of heart, the power of mind. Ora ngerti ya ben. Senyum, Bu. Bu. Subhanallah, senyum itu ternyata mempunyai 4 kekuatan. Nah, ini penting nih, tulisin no status Facebookmu. 1. Bukti bersyukur. 2. Rasa optimis. 3. Bernilai sedekah. 4 antioksidan yang spektakuler. Tahan penyakit. Orang yang murah senyum niku gak gampang penyakiten. Lho gak percaya. Ati seneng, bibir senyum, iku gak gampang kena penyakit. Ning wong sing betutut nyaprut merengut kuwi gampang gering. Mbah ra digatekke aku ngomong. Bu. Orang yang sering senyum hatinya bahagia, bibirnya selalu melebar. Ternyata lambe ombo kuwi lambe apik. Lambe ciuti lambe bermasalah. Wong yen lambene sering melebar niku tandha atine bahagia, atine apik. Ditakoni wong, "Gimana kabarnya, Bu?" "Alhamdulillah, alhamdulillah, sehat." Ombo. Lambe kok ciut, pripun kabare, Bu? Rang urus. Orang yang pemaaf, wal afina 'anil nas, mudah memaafkan orang lain, cirine wong takwa, itu bibirnya juga selalu melebar. Bu, maafin ya saya yang salah. Ya enggak apa-apa, sama-sama. Ya, tapi nek lambe ciut mesti bermasalah. Bu, kula ngelang kelepat nyun ngapunten nggih, rasuk. Mula yang pengen tentrem uripe, jadilah pemaaf, jangan jadi pendendam. Allahumma shalli ala Muhammad. Para jamaah rahimakumullah, saya ulang, jadilah pemaaf, jangan jadi pendendam. Orang itu kalau pendendam, apalagi hobinya koleksi musuh, mesti stres. Karo tonggo ngarep omah ora cocok, karo tonggo pojokan saingan, nenggone arisan ngemplang. Arep metu arep nyapu latar ngenteni omahe tonggo ngarep tutupan. Arep nyang toko melipir-melipir metu mburitan. Hoi. Ya Allah, mohon maaf, maka dalam hidup ini jangan sampai kita punya prinsip tiada maaf bagimu. Dadiyo godong moh nyuwek, dadiyo banyu moh nyawuk, dadiyo undi-undi moh ngemplok. Ojo, jangan berprinsip tiada maaf bagimu. Ning berprinsiplah, yang lalu biarlah berlalu. Bu, enggak ada masalah kali tiang, mbok dulur, mbok tangga, mbok keluarga, mbok kanca. Niku yen jenengan gawe masalah disimpen nyang ati getem ae dipendem. Wonten mboten tiang sik duwe masalah kali tiang terus dipendem ten ati ngoten niku? Wonten mboten? Sing akeh biasane lambe-lambe kudungan. Duwe masalah karo wong kok disimpen nyang ati getem niku resikone yen mboten jantung nggih kanker. Kapok. Yen mesisan dibrolke wonge dilabrak dijak gegeran etek-etek lha niku resikone stroke wis milih sing ndi. Ora milih kabeh kok. Yen ora milih kabeh ya aja dendaman yen di ngapura wae. Mboten lho maksude kula. Paham mboten? Maka selanjutnya jamaah sekalian, ngisi kemerdekaan niki semboyane padha karo sing nang Indonesia Raya kok lho. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Niki aja diwolak-walik. Bangun jiwanya dulu baru membangun badannya. Lek jiwanya wis terbangun, bangun badan wis gampang. Padha karo iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wis gantuk diwalik. Kudu iya kana butuh dhisik baru iya kana stain. Ra oleh kowe maca Fatihah kok bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Ora entuk. Nak butuh dulu baru nasta'in. Nak butuh kuwi nyembah ngibadah, nasta'in ki nyuwun pitulungan. Dadi nyembah dhisik ngibadah dhisik lagi nyuwun pitulungan. Ibadah sing apik, nyembah sing bener, lagi njaluk nang gone Gusti. Aja kok njalukan ning ora tau ngibadah. Ya Allah nyuwun sugih, ya Allah nyuwun ngene, ya Allah nyuwun ngene ning ora salat. Salat bolong-bolong, kadung gelem dadekke siji. Usolli fardhu dhuhri wal asri wal maghribi wal isyai, oplosan lillahi taala ngono kuwi. Jiwane dibangun, lah bangune jiwa niku ngaji, ngatur jiwa. Tiyan yang sregep ngajine tambah ilmune, tambah wawasane. Lah wong niku yen ilmu lan wawasane luas, mesti sikape luwes. Baleni tak baleni, ketoke urung mudeng jak ngomong. Benak kejam. Ngene lho jenengan rumangsa kurang suwe aku ngaji dirungokke. Ibu, dengar kata-kata aku, jangan terpana memandang wajah aku, Bang. Engga aku nembe munggah wis dirasani, ra padha iki karo botone. Ra padha piye ya wis ngene iki ket biyen. Ra ono kaset-kaset ta ireng. Kaset ketok ireng wis sing bodho tukang syutinge. Dene tukang syuting ya pan dadine ireng tak antemi kowe. Ya dilanjut beten, lanjut beten. Orang itu kalau keilmuan dan wawasannya luas, pasti sikap hidupnya luwes. Boten kolot, boten alot, boten egois, boten kok terus gak gelem nerima pendapete wong liya, gak mau menerima kritik dari orang lain. Ndak, tapi luwes. Saniki akeh kok wong sing modele kuwolot ngono kuwi. Yen ora padha karo fahame salah, ora padha karo kelompoke keliru, ora padha karo alirane neraka. Ngoten to sing model ngoten niku. Lho kata niku malah nuduhke yen ilmune isih sithik, wawasannya sempit, cara pandangnya terlalu picik. Ora picek lho ya. Wong sing model ngoten niku yen ilmune luas, wawasane luas, niku sikape luwes kaya banyu. Banyu kuwi luwes manggon nyangdi wae iso, kuwi banyu manggon panggonan sing uamba segara iso, manggon panggonan sing nyelempit wae banyu kuwi ya iso. Kowe guyumu kok ora genah ngono modele. Ngapunten paringi conto wae para wali sing merjuangke agama Islam ning Nuswantara khususnya tanah Jawa. Niku keilmuannya luas, wawasannya luas, mila sikape luwes. Islam nganti ngerambah Nusantara menjadi agama dari mayoritas penduduk Nusantara niki karena cara penyampaian dari para pejuang agama dulu sangat luwes. Faham, para wali sedaya apal Quran, apal hadis, kuwata banget. Ini ngadepi masyarakat Jawa sing nalika semono urung seneng ngaji, urung doyan Al-Quran, urung doyan hadis, urung doyan dalil, mboten disuguhi dalil. Ketemu wong Jawa sing tesih dereng kenal dalil, urung doyan niku, ora kok ketemu diaturi qola ta'ala qola sallallahu alaihi wasallam. Yo mendal bro, wong ora doyan mbok loloh-loloh. Nalika semanten pancen masyarakat urung seneng ngaji, urung doyan ayat Quran, urung doyan haji, urung doyan hadis, urung doyan dalil. Mula mboten diaturi dalil nakli Quran hadis mboten. Luwes ditingali remenane masyarakat kuwi apa? Wong Jawa nalika semono remenane kok kesenian. Oke, dimasukkanlah ajaran-ajaran agama itu melalui media kesenian. Kok senengane wayang to? Ya wis. Ajaran agama dilebokke nang gone lakon pewayangan. Niku ya dipundhutke saking dalil Quran, dalil hadis ning dikemas sae. Akhire masyarakat gelem nampi. Paham? Ibarat ngene lho, ana wong kok ora doyan duren. Nyen ngapunten. Tiang Gombang Selahung wonten sing mboten doyan duren napa mboten? Mbora nyaut. Wonten sing gak doyan duren napa mboten? Ilat kere wi. Duren ora doyan nek telon tek rong bojok. Wong kok ora doyan duren, aja disuguhi rupa duren, aja diaturi wujud duren, wong ora doyan mambu wae nek kudu muntah. Aja. Lah supados duren niku saged dikonsumsi, diolah dalam orkestra bentuk yang lain. Aja rupa duren, ya pundut durene, paringi adon-adonan dijladreni, diolah dadi roti. Ning niku wonten durene, akhire dadi roti rasa duren, disuguhke mangke wonge ra entek rong piring. Paham mboten? Le bocah cilik kok senengane es, diolah. Ngerti customer yo, ngerti konsumene yo. Paringi duren ning dadeke es krim, es krim rasa. Bocah sing asale ora doyan malah doyan. Ngono lho. Wong kok ora doyan daging sapi, ya aja disuguhi daging sapi, olahan dadeke pentol bakso. Lho kan ono to wong daging sapi ora doyan ning pentol bakso entek patang rombong. Lho niki dereng doyan dalil Quran hadis kok ya aja disuguhi ngono dhisik, dikemas sing apik ning isine ajaran-ajaran agama. Ngono lho, Bro. Aja kok ana wong dodolan bakso sedina urung kepayon, sak mangkok-mangkok wae urung kepayon, lenger-lenger lungguh karo nyekeli sotil. Lho kok dicidiki mara didalili, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya nesu wong ora usah dalil, tak sapluk sotil lambemu. Lewong biyen kok senengane rengeng-rengeng, senengane tembang. Ajaran agama dikemas dalam tembang. Mula wonten tembang sing judule turi-turi. Jajal ayo diunekke bareng-bareng. Turi-turi. Banterono ditandur. mana bu banter turi ditandun ono celeret mbok kira kembange apa mbok ira kembange apa salamullah ala poha rasulillah salatullah salamullah ala poha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah Allahumma sholli ala Muhammad. Jenali Suwano iku nilai filosofinya tinggi. Kembang kembang cakung kudung abang jaluk di sandung disinggung iki aja salah persepsi wae to ya kok iku kapan-kapan wae tak aturke. Lha wis tau turi-turi ki teko jarwa dosa mituturi nasihati. Lah kok putih nasihat kematian. Wong yen wis mati dibungkus kain rupane. Mula turi-turi putih. Ngono lho. Hoi. Apa pituture? Kaine kuwi jenenge kain kafan. Mula yen ana tanggomu kapundhut sampean kok takziah kok nglayat, atimu rak kedodok. Saiki tanggoku sing mati terus giliranku kafan. Mula kaine diarani kain ditandur ning kebun agung, kebun kok agung kuwi kuburan. Mergo sing ditandur ora bibit jagung, ora bibit dhele, ora bibit kacang, ning sing ditandur sampean. Kula geri mawon. Gelem ra gelem arep ditandur ngono kuwi. Engko nek wis wayahe dina ibas ditangekno meneh dibangkitno meneh sesuai amal perbuatane. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatal liyurau a'malahum. Sak teruse kuwi. Terus ana celeret kuwi gambaran urip nang alam donya. Bahwa urip nang donya kuwi celeret gambaran secepat kilat, ora suwe ming celeret ngono kuwi. Jenenge celeret kilat ya ngono ekspresine. Mosok kok celeret kuwi kilat endel kuwi jenenge. Uripmu nang donya ora suwe ming celeret. Mula sing sugih aja sombong, aja kemlelet. Sugihmu ming celeret kok ora suwe. Sing duwe pangkat dhuwur aja sombong kowe pangkatmu ming celeret. Ora suwe, sak pira to suwene wong pangkat paling pol kuwi ya almarhum. Nggih mboten? Nggih. Sing rumangsa ayu ya aja sombong kowe ming celeret. Ayumu ra sek enom. Celeret. Bareng wis tuwa delok mburimu kaya kuwi. Sek enom ya mencutke wong, saya tuwa medeni wong. Kula sik enom ya ngene iki, bareng celeret tuwa tak gowahe ngi untu iso mrotoli dhewe-dhewe. Ngono kuwi lho. Tiba nyemplung nyang kuburan. Nek wis nyemplung pitakon mbok ira kembange apa? Nyang kuburan ngadepi mungkar nakir ngadepi pitakon, gek mungkar nakir ora kenek disuap lho, Bro. Ora kenek mbok jak damai. Sing kenek dijak damai iki mbok sapa ngono? Lho pitakone kok kembange apa? Pitakon kuburi seputar kembang. Kembang iki gandane wangi, kecuali kembang api nggo nyumet lambemu. Berarti pitakon alam kuburi seputar wewangianmu nalika nyang donya. Sakpira wangine salatmu, sakpira wangine ngajimu, sakpira wangine zikirmu, sakpira wangine sedekahmu. Ngono lho. Kembang kuwi cara jawane sekar. Lho wong ziarah kubur diarani nyekar. Berharap pewangiane Allahumma sholli ala Muhammad. Lho kae wi ana tembang melih jenenge ilir ilir. Yo ana jublek-jublek. Yen wong suwe wong tuwa kok angel nampi kadang iya. Kadang-kadang digawe tembang kanggo bocah-bocah nganti para wali ki yasa tembang dolanan. Harapane napa yen bocah seneng wong tuane ben katut seneng. Pancen ngoten kok idae. Anak kuwi yen seneng, gelem ora gelem ibune ya kepeksa seneng. Gelem ora gelem bapake ya kepeksa seneng mergo senenge anak. Ning yen ibune seneng urung karuan, bapake seneng urung karuan, anake seneng. Bapake seneng urung karuan, ibune seneng urung karuan, bapake seneng. Modelmu tak omongi kok kaya ora percaya kowe. Tak paringi contoh, bapak ibu karo anak cilik menyang pasar. Bareng tekan pasar, lho anake iki lho kok seneng dolanan, ulo-ulonan keloket-keloket-keloket, bapak ibune rak digeret. Bapak ibu aku pengen ulo-ulonan. Gelem ra gelem ngetutke ora ditutke nangis malah ngisin-ngisini wong. Akhirnya ulo-ulonane dicekel karo anake. Suweneng dolanan ulo-ulonan, ibune nyaut, "Le, kuwi ngono contoh wis amoh. Sing iki wae lho anyar." Jukuk dibuka ya dikedolenan karo ibune wong dijajal. Lah ibune rak ya dolanan ulo-ulonan to lho apike le lho apike le. Jere bapake, "Bu, nokoke anak kok rupane ngono, ya ora pantes wi rupane wong tuwa, lek bocah ya pantes sing iki lho, Bu, dibuka karo anake. Roh apik gak ya dijajal lho, bapake ya dolanan ulo-ulonan." Mergo anak seneng ibune katut seneng bapakne katut seneng. Ning yen ibune sing seneng urung karuan anake dadi seneng kok. Ibu geret ngajak tuku BH. Ge bareng ibune milih-milih BH anake nyeletuk, "Mau Bu, mau apa kacamata kok ngono kuwi." Kula nganti wali ndamel tembang dolanan, ana tembang gundul-gundul. Dek ayo diunekke sik eling po ora sampean. Bareng 1 2 ora usah. Wes bro, ndak usah. Aku ben lambene wong-wong iki melu nembang. Ora usah izin wong iki yasane para wali. 1 2 3 gundul gundul. Sik dibrolke suarane. Nembang suarane dimpeti tambah elek. Gembelengan. Itu kalau daya tahannya ndak kuat malah bahaya. Engko metu musike. Brolke baleni gundul gundul pacul cul nyunggi nyunggi wakul kul wakul glempang wakul glempang. Allahumma sholli ala Muhammad. Bu, wong aku nok kene sampean kok tambah ngingeti kono to, Bu. Lah lho kale kale kesoteng lho kesoteng kesoteng. Pancen wong Selahung. Wong Gombang ing desa-desa. Rama itu uripe di tengah hutan. Di atas gunung di tengah hutan. Jadi malam hari ini ternyata yang saya hadapi adalah orang-orang hutan. Lah aku ora diwaske kok. Iki diterangke apa kula tinggal mulih? Diterangke ya mang gatekke. Gundul gundul. Ternyata ini simbol untuk menjalankan amanah dengan benar. Ayat Quran niku innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Gundul gundul pacul. Gundul pacul iki simbole bocah cilik sing urung klamben urung kaosan ming cawetan tok. Cara bocah cilik biyen ngono diarani gundul pacul, wi tegese bocah cilik sing urung akil balek, urung kenek hukum taklif, urung kenek kewajiban agama, urung kena aturan ya ora kena undang-undang. Mbok gembelengan kaya apa ya ora masalah, nakal kaya apa ora dadi urusan, ora kenek hukum. Wong pancen bocah isek cilik isek gundul pacul, mbok gembelengan ora apa-apa. Nang pinggir dalan kudu pipis, mrono dibuka langsung gembelengan rampung ya ora cewek, wong cewoke nganggo obat, maksudnya obat abit. Ora apa-apa wong sik gundul pacul kok gembelengan ora apa-apa. Ning yen bocah wis mene-mene iki. Lah kok nguyu mung trimo tur ora cewek rampung mung diobat abitke, tak dongakke prutul ya, Bro. Ke saiki do sembrono, kadang meng ditutul-tutul ke cagak listrik. Mula cagak listrik kok ke sing teyengen ya. Mergo ditutuli bocah-bocah kuwi. Tau piye wong kuwi sing tak delok kae kok ya. Mula aku iso nyeritake. Hoi. Wis gundul pacul bocah cilik kuwi ambok liwat ana jambune tangga kok wae gembel dirok grotok. Ha kuwi ora ana undang-undang, ora kena aturan, dilaporke Pak Lurah gono bali desa ya ora ana urusan wong sik gundul pacul, gembelengan ora apa-apa. Mlaku nyanggurine wong wadon kok bokonge ditebleki flok. Ora masalah wong sik gundul pacul, wong wadon sing ditebleki bokonge malah mesem guyu, bocah kok lucu. Jajal yang neblai bokong kuwi aku. Siapa mau ajur mo? Ora popo nek sik gundul pacul kuwi gembelengan ra popo. Ning yen wis nyunggi-nyunggi wakul niku simbol nyunggi amanah. Iso amanah berupa harta benda, berupa kekayaan. Bisa amanah berupa jabatan, pangkat dan kedudukan. Bisa amanah berupa ilmu. Ojo gembelengan. Dadi ustaz ya ojo gembelengan. Ketok wong ayu kok matane plorok-plorok pendelik. Kuwi gembelengan. Apa ngomong pengalaman? Ojo sembarangan. Wong pancene iya kok. Ngapunten. Nek duwe jabatan, kekayaan kuwi aja gembelengan, bondo donya kuwi mung titipan dan tipuan belaka. Aja gembelengan kuwi mentang-mentang sugih terus gembelengan. Sia-sia karo wong sing ora duwe. Ngono apa? Hoi. Mau tak critake nyang kono. Dalam rezekimu itu ada haknya orang lain, harus diberikan dan disalurkan. Yen gak ngono dadi penyakit. Ada karo wong mancing. Mbok pancinge dhewe le usaha dhewe. Entuk lele sak lengen wis sadar. Lele ora dipangan kabeh. Mergo ngerti lek di dalam lele ada haknya kucing. Wong lele kuwi ana ndase, ana rine, ana patile, ana buntute. Arep dimplok kabeh. Nyogrok tenggorokanmu. Dadi penyakit nyang wetengmu. Ngono lho. Saiki wong-wong do nakal dipresto. Andas ndas empuk sak ririne empuk ya wis nyambuk presto apa teleke arep mbok presto pisan ngono lho ora dipangan kabeh sing dipangan nggih ming daginge dene ndas buntut ri ambek patil kuwi jatahe kucing ngono lho lha sampean nek entuk lele ora mbok emplok kabeh tapi nek entuk duit kok mbok emplok kabeh padahal di dalam duit itu juga ada teleknya ada patilnya hanya saja matamu enggak ngelihat. Lah apa bahasa Indonesia ini? Itu sebenarnya ada patilnya, ada totoknya, ada rinya. Cuma ya matamu itu lo ndak ngelihat. Loh, itu ada haknya fakir miskin, yatim piatu, pondok pesantren, ada haknya masjid. Nek ora mbok salurke nyogroki uripmu. Dadi penyakit. Paham? Saman kudu ngerti lele kuwi ana jatahe kucing. Lah kucing kuwi lek ana wong tuk lele otomatis rumangsa duwe hak. Ana wong kok dotong-dotong gawa lele koteng-koteng. Ha kucing ngerti diliwati mesti aja lali ya lek ndase lek. Ora ndas ya buntut-buntut to lek. Buntut ora ya ri gak apa-apa lek. Terakhir patil lek patil. Ngono, tanggomu ya ngono kuwi. Ya sampean kok entuk rezeki iso tuku mobil mesti tanggomu ya kapan ya syukurane. Ki iso apan slametane. Wong tanggomu kucing kabeh. Yang kucing kok mbok paringi jatahe to. Mbok paringi ndas, mbok paringi buntut, mbok paringi patil. Meneng wis rumangsa diparingi jatah, daginge aman jenengan dahar. Ngono. Sampean entuk rezeki kok tangga mbok ciprati, aman donyamu. Tanggomu melu njogo. Yang kucing arep-arep ndas buntut ripatil lo rambuk paringi jatahe ngancam rambuk kayak iya westi tenono tak dekemi mbok tinggal turu tak entek ke sak daging-daging tonggo rambuk bagai sama untuk rezeki okeh tonggo ra kecipratan ngancam titenono mbok tinggal lungo resik donyam tak undang ke garong. Amanah bisa berupa jabatan. Duwe amanah jabatan kuwi aja gembelengan. Hei. Wis dadi apa wae jabat kok gembelengan. Jatah rakyat kok mbok emplok kuwi jenenge gembelengan. Wong pejabat iki wong panganane kuwi ya sego, lha triplek-triplek kok dipangan. Koral-koral aspal-aspal kok dipangan. Kuwi gembelengan. Lah nek wong nyunggi wakul duwe jabatan kok gembelengan, duwe amanah kok gembelengan, akibate wakule glempang. Nek wakul glempang segone dadi dampake kuwi rakyat sing ngrasake, yang jadi korban kuwi rakyat. Ulo zalim gede kuwi. Nah. Lho ki wis jam 12, Bro. Siapa ngomong tekomu telat mau? Dia baleni meneh. Ya aku telat, mau pikir dolanan ngono po. Nang kono ku yo ngaji mau. Yo rablas wong mangan saurunge ngaji kok. Yo wis tak lungguh saiki aku. Apa-apa tak imbui. Mbok sing halus po. Ngunjuk po piye kok ngombe ngombe. Ngombe sik. Ini kok jari wong Ponorogo halus-halus. Enggak pret. Diteruske mboten? Nah, teruse nek kepengin Indonesia iki tentrem, kula jenengan nggih wong cilik wae sing akeh ndongone. Nggih. Aja nyepelekke addu'a silahul mukmin, dungoe senjata kanggo wong mukmin. Ibarate pedang ya mbok. Bahane istimewa spesial ning ora diramut, ora tau digunakke. Ketul suwe-suwe teyengen. Senjatamu ya ngono. Teyengen, Bro. Mbok donga kuwi spesial, istimewa, khusus ijazah Syekh. Syekh tenanan ya ora kok Syekh lor, Syekh kidul, Syekh etan, Syekh kulon. Ning ora diramut, ora digunakke. Ya ketul ya teyengen kuwi donga. Mbok senjata ibarat pedang kuwi bahane wesi biasa, ora spesial babar pisan. Ning diramut, disah, digunakke terus metu landhepe, Bro. Mbok donga biasa ora spesial. Donga biasa ning dirumat istiqomah digunakke donga, mandi kuwi mustajabah. Doa mukhli ibadah, sungsume ibadah, saripatine ibadah, inti sarine ibadah kuwi donga. Dituruti ra dituruti, sinembadan ora sinembadan, wong donga iki entuk ganjaran mergo nglakoni ibadah, nglakoni perintahe Gusti. Lah Allah janji utauni astajib lakum, donga tak sembadani. Jaluk tak turuti. Ngeten iki enten sing batin. Lah kula ndonga seprana seprene kok ora dituruti karo Gusti Allah. Lah ku nyuwun yahmono yahmene kok ora keturutan. Nyuwun apa kowe? Jaluk sugih. Ke rata-rata tiyang gombangi lan ndonga rak njaluk sugih to nggih. Ha ngono ngaku wae. Sangkingane bahasane dialus-aluske. Allahumma rzuqna rizqan wasi'an halalan thayyibah. Ya Allah kula nyuwun rezeki ingkang luas, ingkang halal. Lu rezeki luas apa? Njaluk sugih. Kula dereng nate pireng ana wong gombang ndonga kok, ya Allah kula nyuwun rezeki sekedhik mawon. Bapak Ibu, ngapunten njaluk waktu 10 menit. Tasik sabar nggih. Sedasa menit tasik sabar nggih. Hah? Sak jam tasik kuat? Rong jam melih tasik kuat? Oke, tak tantang. Rong jam melih sama no kene aku mulih disian. Ya arep melero wong jenenge. Heh, sedaya donga niku diijabahi Allah. Mung mawon Allah yang ngijabahi donga niku kadang dalam bentuk lain, mboten padha karo sing jenengan kersakno. Jenengan nyuwune A, ning kali Allah diparingi B. Nyapa kok ngono? Allah pirsa. Sing sae kangge jenengan niku B, mboten A. Jenengan yang diparingi A malah bahaya nyilakake panjenengan. Ibarate jenengan gak ada anak, tesik kelas 3 MI. Nyuwun nukokke sepeda motor, gek duwite jenengan kathah, dituruti mboten? Mboten. Mbuh ngono ngajak terus. Dituruti mboten? Asline dituruti ning bentuk liya, ora kok sepeda motor, dituruti tumbaske sepeda ontel. Soale jenengan ngerti kok sing apik kanggo anak umur kelas 3 SDMI mau mboten sepeda motor ning sepeda ontel. Tumbaske sepeda motor malah nyilakake, paling orang nganti 2 wulan mati anakmu. Jenengan nyuwun sugih nyang Allah ning kok diparingi ngono-ngono kuwi wae, aku arep muni melarat kok isin. Mung diparingi ngono-ngono kuwi wae. Soale Allah ngerti sing paling apik kanggo panjenengan iki ya ngono-ngono kuwi. Jenengan yang diparingi melarat malah sugih engko malah bahaya iso nyilakake jenengan wong potonganmu lamun sugih kuwi mesti medit. Diteruske mboten? Ana wong gombang. Donga nyang Allah nyuwun duit 300 juta. Karo Allah ora diparingi rupa duit 300 juta, diparingi bentuk liyane, nilaine luwih kathah ning wonge ora ngrasake. Allah ndawuhi malaikat, malaikat, iki ana wong gombang njaluk duit 300 juta. Ora tak paringi rupa duit 300 juta malaikat. Iki blarah wong iki nakal kok ndek duit 300 juta ra mulih-mulih teko karaoke karo purel iki engko. Saben bengi mesti dugem ya. Ajep ngono. Mula ora tak paringi rupa duit 300 juta, aku sayang karo wong kuwi kok. Iki wae lho, nenggone catatan Lauhil Mahfud, wong gombang sing njaluk duit 300 juta kuwi dina iki tanggal semene jam semene menit semene detik semene. Kuwi kecelakaan sak keluarga wong limo. Ditubruk bis, nembanter kecelakaan. Ditubruk bis. Bris ngono. Lah ekspresi men. Namine ditubruk bis ya ekspresine ya bris ngono kuwi. Masa kok ditubruk bis crut. Bis apa kuwi abise bojomu kuwi. Nubruke cracrut ngono kuwi. Kecelakaan kuwi nggawa nyang rumah sakit nek biaya 600 juta. Wis iki wae malaikat. Catatan Lauhil Mahfud kecelakaan sing nominale 600 juta iki dibusek wae ora sida kecelakaan. Ora diparingi rupa duit 300 juta ning diparingi nilai selamat saka kecelakaan. Nilaine 600 juta. Paham mboten? Ngene iki ana sing ngomong ngene, jare Gusti Allah kuwi sayang karo wong Islam. Nyatane nang donya kuwi sing uripe sugih-sugih wong kafir-kafir kae. Sing nguasai perekonomian yo Cina sing ora kenal Gusti Allah ora tau salat. Ngono kok jere Gusti Allah saya ngambi wong Islam. Aku leh mikir Gusti Allah iki tambah bingung ra mudeng karepe kok. Diterangke mboten? Dulur-dulur, yen ten donya niki wonten tiyang kafir kok uripe sugih aja gumun aja gawok aja heran. Biasa aja kali. Ya pantes lah kalau orang kafir di dunia ini kaya. Allah niku wis kadung janji. Sapa wonge tumindak apik dibales apike, sapa wonge tumindak elek dibales eleke. Tentunya niki ngoten. Gak peduli wong mukmin, gak peduli wong kafir. Ana wong mukmin tumindak apik dibales apike, ana wong mukmin tumindak elek dibales eleke. Ana wong kafir nang donya iki nglakoni apik dibales apike, ana wong kafir nang donya iki nglakoni elek dibales eleke. Lah wong kafir niku ora saged nglakoni apik to. Saman mlaku rampung udan lunyu-lunyu kok tiba kebreset gelundung-gelundung-gelundung lemumu sakmono. Terus mburimu ana wong kafir. Kira-kira wong kafir sing ning mburi sampean niki saged nulung sampean mboten? Niku jenenge nglakoni apik dibales karo Allah. Lah balesane diparing kenang donya. Mula sugih wong kafir. Balesane dikontan, dikes. Terus ana pengajian, ana wong ra tau salat iki hukume ra kafir to. Melu dadi panitia semangat nata panggung nata dadi panitia riwa-riwi tak indik. Yen biasane sing semangat-semangat ngono ku sing ora salat-salat kuwi. Ya iki wonge ya teko melok guyu wonge. Kuwi yang nglakoni apik kuwi dibales karo Allah balesane paringke nyang donya. Ana wong kafir kok sosiale tinggi, lomo karo tangga-tanggane sing ora duwe, sering maringi duit. Niku nglakoni apik dibales karo Allah nang balesane diparingke nyang donya. Mula wong kafir nang donya iki sugih, jo gawok jo heran. Ngono lho. Nyapa balesane wong kafir apike kuwi kok diparingke nyang donya. Ya benjing ten akhirat Gusti Allah kersane mboten mikir. Modelmu kaya ora percaya ta om. Lha niki yen balesan apike wong kafir ora diparingke nang donya sedaya, menjing ten akhirat wong kafir iso nuntut Gusti Allah. Ya Allah Gusti, jenengan sing dawuh sinten nglakoni kesaenan dibales saene. Lha kula biyen nang donya nglakoni apik ngene-ngene dereng dibales, sakniki kula jaluk ngono mulo diwehke kabeh nang donya ben dirasak-rasake ben dienak-enake wong urip nang donya mung sedilu wae ben dirasake esuk nyang akhirat kari gibenge kari mlorone ngono lan ben wong kafir-kafir kae lan nek wong mukmin sing api-api kaya wong gombang kene iki amin apa bendol ndasmu dilem ngene nglakoni api kadang mboten di paring ke tentunya balesane nyapa saking sayang lan cintane Allah karo wong gombang iman golek balesan nabi di paring ke nang dunya wong gombang wing ngrasake nikmat meng sedelok ngrasake seneng bahagia meng sedelok wong urip nang dunya meng sedelok wis ben wae ning dunya meng trimo ngene-ngene melarat-melarat sithik rapopo balesane tak paring ke esuk nyang akhirat tak paring esuk nyang swarga wong gombang ben ngrasake nikmat sak lawase lawas ben ngrasake bahagia tanpa batas ning swarga. Lha iki tak sampeke tujuanku kanggo nglipur sing kere-kere kuwi. Dadi wong kula ngene tau diprotes. Ane pancen balesane wong mukmin kuwi diparingke nyang akhirat, diparingke nyang swarga. Lha nyapa kiai-kiai kae nang donya kaya sugih-sugih. Omae yo apik-apik, mobile apik yo ora mung siji, bojone gek mulya dimulyakke wong. Heh ngene rungokke. Nang donya iki kok ana kiai sugih. Niku pantes ngono lho. Sik aku ngomong urung rampung. Kiai nang donya kuwi sugih pantes. Nyapa? Oh tabungane akhirat kan wis akeh. Wong gak ada tabungan qiyamul lail, duwe tabungan tahajud, salat hajat, witir, wiridan, zikir, muhasabah, mujahadah, berjuang agama ngramut santri. Okeh tabungane akhirat. Dadi pantes lek sebagian bonuse diwehke nyang donya. Mula nek ana kiai sugih aja iri. Tabungane nang akhirat wis okeh. Lah nek wong sing potongan model kaya ngene-ngene iki. Ora pati duwe tabungan akhirat nek balesane diwehke nyang donya kabeh, sing nyang akhirat ngamplo wae ra entuk apa-apa. Oh ngenyek jere. Ngono ku nek diaturi. Saman aja iri sugihe kiai, lek pengen mulya kaya kiai ngono ku ya tiru amaliae para kiai, tiru haliae para kiai. Engko lek katut mulya sampean. Piye diantarane? Ayo tengah wengi jam 2 setengah 3 kuwi lho dini hari. Wayah enak-enake turu, wayah nikmat-nikmate turu, angler-anglere turu, tangi, langsung wudu. Eh nguyuh dhisik. Iki arep bantah iki soalé. Nek bar nguyuh nembe wudu ya cewek sik kok ya. Ora langsung wudu-wudu piye kok ya. Nek bar cewek lho nembe ya katokan meneh. Mesisan praktis ngono lho, Bro. Rampung wi pakaian rapi beber sajadah adepke kiblat, qiyamul lail tahajud witir zikir lungguh sila madhep kiblat wiridan nganti tekan subuh ora geser kok panggonane. Kuat, rupamu kuat ngono kuwi. Wei ora kuat yo terima-terimake nasibmu kaya ngene iki. Lah lho kok ora oleh rampung iki karepmu dhewe. Donga iya iya. Donga sing apik niku mboten kok kudu bahasa Arab anggite donga sing diterima Allah dijawab Allah niku kudu bahasa Arab. Wong sing lek omong sak omong bahasa Arab kaya wis tau urip nang Arab 980 taun. Isone mek ana karo antum ane antum ane antum mbel. Angger ngomong bahasa Arab mosok nyang warung arep mbayari kopie bahasa Arab. Pinten Bu? 15.000 harap bayari bahasa Arab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duit dikekno niki Bu duite. Duite 20.000 gek susuk 5.000. Nampani susuk ya bahasa Arab. Alhamdulillahirabbil alamin. Bakule ketularan ngelus jodoh bahasa Arab pisan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Iku wong edan teko ndi iki? Doa yang dijabah Allah itu doa yang pakai bahasa hati. Bahasa apa? Wong kuno biyen, wong sepuh biyen, wilek ndonga ora ana arepe. Jawa nyel. Ning kok mandi bahasa hati. Mboten wonten arepe, bahasa hati. Memang pikir aku tau nggih conto. Nambani ndongani lara untu nang godhong pari, godhong waluh. ora mari tambah abuh. Ora ono arepe babar pisan ning waras. Wong saiki oleh nyuwuk ndongani nganggo bahasa Arab fasih ki ana wong lara untu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shfihi ya Allah, anta shafi la shafi ila anta, wala shifa ila shifauka, shifaan ajilan la yaghadir saqaman wala alama. Disebulke malah sak kelopo mentek-mentek. Biyen duwe acara, duwe gawe lho kok mendung to. Udan gerotok-gerotok terus blaen ki udan iki. Buyar acara ki engko. Yen ora udan iki ndongane ora ana arepe Jawa nyel. Langite ora sida udan. Udan omeng sauyuh jaran. Udan terus iso kari kracak sauyuh daran terang. Ngono lho. Kula nate pengajian Pak ceramah tengah-tengah ceramah serius-serius materi pembahasan. Lha kok udan to? Kricik-kricik-kricik wah iki lek tambah udane ora sida ceramah iki tak wacake Fatihah. Insyaallah Fatihahku yo fasih. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sampai waladolin kuwi tambah deres. Lha kok kalah karo sing ming trima langite ora sida udan. Udan omek sauyuh jaran. Lha wong lawas ora ana udan ya ora nganggo istisqa anak. Pengen udan ya ming tandung tandek tansus. Tanpa mendung, tanpa bledek, tanpa lesus, ures-ures udan deres. Gemberojok udan ini. Saiki lawas rawan udan kemarau panjang pengen udan. Mbok ustad sak kabupaten kumpul ke nyang alun-alun. Istighosa peng pitulas, istiskok peng petang puluh siji. Ngobos kabeh dongan ini. Donga sing apik yo nganggo donga teko Al-Qur'an, donga teko hadis, rampung ngoten donga sing diijazahke para alim salafus sholih. Hoi. Embora digatekke yo. Kanjeng Nabi leh ngulangi niku donga sing ringkes, teges, mentes ning mencakup sedayane. Kaya donga sapu jagat kuwi, yo mbuh sapa sing ngawiti ngarani sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, tentunya niki kula nyuwun kesaenan. Urusan napa? Napa mawon nyuwun ingkang sae. Keluarga nyuwun keluarga ingkang sae. Bojo anak nyuwun bojo anak ingkang sae. Rizki nggih nyuwun rizki ingkang sae. Pendamelan nyuwun pendamelan ingkang sae. Sedayane nyuwun ingkang sae. Katut kabeh wisan. Wa fil akhirati hasanah, ten akhirat nggih nyuwun kesaenan. Urusan napa mawon urusan akhirat nyuwun ingkang sae. Wa qina adzabannar, jenengan slametke jenengan reksa kula saking siksa neraka. Komplit kecakup sedaya. Ngono lho. Ning ya aja ringkes-ringkes, nganti ora kena difahami. Donga kok keringkesen. Tangane ngathong, syukur donga nyang Allah. Ringkes kaya sponsore Sprite. Ya Allah, engkau tahu yang ku mau. Amin. Aku ya keringkesen bro, ora kena difahami. Ya bener Gusti Allah tahu yang kau mau. Tapi ya sebutke. Ning ya aja terlalu detail, terlalu rinci. Donga kerinciane ya ndikte Gusti Allah. Gusti Allah kok mbok dikte lho. Donga kok ya Allah, minta istri ya Allah. Yang cantik, yang pinter, yang salehah, yang nurut, yang setia, yang anaknya orang kaya. Yang warisannya banyak. Yang hidupnya tinggal sebentar. Ndonga kok dikte Gusti Allah. Ya Allah minta istri ya Allah. Yang tinggi badannya 178. Ukuran BH-nya nomor 54 ya Allah. Kuwi sapira sing diwadahi kok ya. Yang rambut keleknya ngeruwel-ngeruwel. Gusti Allah mbok dikte kowe. Atau doa yang sifatnya nuntut nang Allah. Ana bocah lanang kok seneng cewek udah cinta banget. Ya Allah, aku cinta banget sama dia ya Allah. Aku enggak bisa hidup tanpa dia. Ya Allah, kalau memang dia jodohku, dekatkan ya Allah. Kalau memang dia bukan jodohku, jodohin dong. Gusti Allah kok mbok tuntut. Ya Allah,